إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله جل ثناؤه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. سورة التغابن آيات 11. الله جل ثناؤه berfirman, ما أصاب من مصيبة، tidak satupun musibah, yakni yang menimpa, illa melainkan biiznillahi, dengan izin Allah. Yakni berjalan sesuai dengan masyiatullah, kehendak Allah, yang segala perbuatan Allah baik dan di dalamnya terdapat hikmah. Tidak satu pun musibah yang menimpa melainkan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, atas seizin Allah. Ketika kita ditimpa musibah, ketika manusia ditimpa musibah, maka mereka terbagi kepada sekurang-kurangnya dua golongan. Golongan yang pertama, mereka tidak mengimaninya bahwa musibah ini dari Allah, atau dengan kata lain, mereka bukan orang-orang yang beriman. Golongan yang kedua, orang-orang yang beriman mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka meyakini bahwa musibah ini atas izin Allah, berjalan sesuai dengan masyiatullah, dan mereka taslim menyerah kepada takdir yang Allah jalla dzikruhu, menentukannya, maka ini akan membuahkan manfaat yang besar sekali, yaitu hidayah. Wa may yu'min billahi, kata Allah lanjutan ayat tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah ketika Allah timpakan musibah itu, dia beriman bahwa musibah ini atas izin Allah, atas kehendak Allah, dan dia menerimanya, takdir yang Allah telah tentukannya. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Yakni keadaan keagamaannya setelah itu lebih baik. Kalau dia orang-orang yang beriman, tentu dia telah memperoleh hidayah. Setiap orang Islam, orang yang telah beriman, maka dia telah mendapat hidayah, berada di jalan yang lurus. Tapi hidayah mujmalun, secara mujmal, secara umum. Karena tidak setiap orang yang beriman dia mentaati Allah dan Rasul-Nya, dia berjalan sesuai dengan keimanannya. Ada kalanya dia menjadi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang fasik, walaupun dia beriman. Secara umum dia telah mendapat hidayah. Nah, firman Allah yahdi qalbahu, hidayah yang khusus, hidayatul tawfiq, hidayah yang mufassal, diperinci. Dan itu yang dibutuhkan oleh setiap muslim, hidayatul tawfiq, yakni dia berjalan sesuai dengan hidayah itu, dia menjalani apa yang dia imani, dia mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini hidayah taufiq. Allah memberikan taufiq kepadanya. Ini yang kita minta setiap hari, sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukankah kita telah berada di jalan yang lurus? Al-Islam itu sendiri salatul mustaqim. Mengapa Allah perintahkan kita untuk memohon kembali jalan yang lurus? Maknanya agar kita tetap berada di jalan yang lurus dan kita mengamalkan jalan yang lurus itu. Ini hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq, hidayah ilmu dan amal. Dia berilmu dan beramal. Siapa yang ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin di Lombok dan kemudian di Palu dan di tempat lainnya, barang siapa yang pasrah dan dia mengimaninya bahwa hal ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dan semua perbuatan Allah baik dan terdapat hikmah yang dalam di dalamnya, maka Allah janji yahdi qalbahu, Allah akan masukkan hidayah ke dalam hatinya, hidayatul taufiq. Karena itu kita saksikan dengan mata kepala kita orang yang menerima musibah itu, dia taslim terhadap keputusan Allah dan dia mengimaninya dengan sepenuh hati. Keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Keadaan din dirinya, keadaan hatinya berubahlah. Itu hikmah yang dalam di balik musibah. Begitu ikhwan. Ya, kita kembali ke pelajaran kita Sahih Bukhari, dan kita masih berada di tengah-tengah Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnati, judul kitab yang sangat menarik, sangat besar dan sangat bermanfaat, yakni kewajiban kita beri'tisam, berpegang sekuat-kuatnya berjalan dalam kehidupan yang fana dengan Alkitab dan Sunnah. Kita akan memasuki bab yang ke-14, bab yang ke-14. Ambil, baca. Syafiq Al-Buaini. Syafiq, gak ada. Ambil. Siapa? Ardi. Gak ada. Fadil Al-Kathiri. Gak ada. Hamdani udah baca kemarin. Ya, ambil. Hulaifi. Yang kenceng. Hulaifi. Ya, pada ada nih. Ada satu. Ada. Ada. Antum baca. Hulaifi. Ala Lombok nih. Lombok ya. Ila qawli ta'ala babu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam latatba'unna sanan man kana qablakum. Haddatsana Ahmad bin Yunus حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يا احمد بن يونس لي sandarkan kepada kakeknya namanya Ahmad bin Abdullah bin Yunus al-Kufi orang Kufah. Terus قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله ففارس والروم ومن الناس إلا أولئك. لا أدلاء فاسقولا لسيطة فقال يعني جواب رسول الله فقيل يا رسول الله كفرس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك Terjemahkan. Judulnya apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian masih akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kalian. Ya, ini judul bab dengan mengambil lafaz hadis. Ini salah satu judul bab yang diberikan oleh al-imam rahimahullahu ta'ala kerap kali atau sering mengambil sebagian dari lafal hadis baik yang sesuai dengan persyaratan beliau seperti hadis ini yang kemudian dibawakan atau hadis yang lain yang tidak sesuai dengan persyaratan kitab sahihnya. Terus telah melaporkan kepada kami Ahmad bin Yunus mengabarkan atau menceritakan ikhbar dengan tahdis beda. Ibnu Abi Dzi'bin namanya Muhammad bin Abdul Rahman bin Mughirah Ibn al-Harith Ibnu Abi Dzi'bin Al-Maqburi namanya Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak akan deketin mic-nya deketin ini tidak akan datang hari kiamat sampai umatku mengambil sebagian dari sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum mereka setingkal demi setingkal sehasta demi sehasta kemudian dikatakan wahai Rasulullah apakah seperti Paris orang-orang Paris atau orang-orang Romawi. Paris siapa tuh? Enggak, saya tanya dia, jangan yang lain. Paris siapa? Persia. Tersangka orang Paris, kota Paris. Persia. Maka Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Bukankah tidak ada manusia kecuali mereka? Wa minan nasi illa ulaik. Bukankah tidak ada manusia lagi kecuali mereka? Ya. Ya yani, la taqumu sa'ah, maknanya tidak akan terjadi, tidak akan tegak hari kiamat hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurun. Sehingga umatku mengikuti akhdhu maknanya sirah. Di sini diterjemahkan oleh Al-Hafidh wal-akhdhu bi-fathil alf wa-sukunil kha al-ashhu huwa-sirah yuqal akhadha fulanun bi-akhdhi fulan ay sara bi-siratihi وما أخذ أخذه أي ما فعل فعله إلى آخره يعني dia mengikuti perjalanan bahwa umat beliau yang dimaksud adalah ummatul ijabah umat yang beriman kepada beliau bukan ummatul da'wah akan mengambil mengikuti perjalanan sirah orang-orang atau umat-umat al-qurun al-qurun maknanya umat yang sebelumnya sedikit demi sedikit shibran bi shibrin sejengkal demi sejengkal maknanya sedikit demi sedikit, sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahastaan. Hasta dari sini sampai sini. Ini hasta. Dan terus kita melihat bahwa para sahabat mempunyai pemahaman yang tajam sekali, tahu siapakah yang akan diikuti oleh umat ini dalam kebesaran dan kemewahan dan gemerlapan dunia saat itu. Fakila ya Rasulullah kafari sawur Rum, ya Rasulullah, orang-orang Persia dan Romawi yang akan diikuti, paham para sahabat, karena jawaban Nabi, wa minan nasi illa ulaika, bukankah tidak ada manusia melainkan mereka? Kenapa Nabi SAW katakan bukankah tidak ada manusia lagi kecuali mereka? Karena dua negeri ini memiliki kemewahan, memiliki kebesaran, gemerlapan lebih dari negeri-negeri yang lain. Seolah-olah negeri yang lain tidak ada. Dua negeri itu, Romawi dan Persia, megah sekali. Negeri yang yakni besar. Al-Hafiz Watan, yakni al-ummataini al-mashhurataini fi dzalikal waqti. Pada waktu itu, tidak tepat kalau dibawa sekarang. Kalau sekarang, Amerika, Eropa. Yang diikuti oleh kaum muslimin siapa? Amerika. Tidak ada negeri kecuali mereka. Orang-orang Gharbiyah, barat. Tidak bisa lagi kita katakan Romawi dan Persia sudah lenyap. Hancur oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Padam api Majusi. Negerinya berganti jadi negeri Islam. Lahirlah dari situ yakni para ulama. Ya. Kalau sekarang orang-orang muslim mengikuti orang Amerika dan barat, wa minan nasi illa ulaik. Bahkan lebih barat dari barat, lebih Amerika dari Amerika. Ya. Ini tentu dalam bab duniawiyah, bukan diniyah. Dalam bab duniawiyah, kemegahan dunia tertipu. Karena waktu itu Persia dan Romawi menguasai negeri yang luas. Lihat keluasan negeri Romawi dari Roma sampai Istanbul. Dan kadang-kadang mereka berebut kekuasaan dengan Persia, saling mengalahkan satu dengan yang lain. Rabbuna jalla dzikruhu mengabadikan kisah peperangan mereka saling mengalahkan satu dengan yang lain dalam surat dengan nama surat Rum. Persia besar sekali kekuasaannya, yang kemudian kedua-duanya runtuh dan harta mereka jadi ghanimah. Ingat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi diberikan kunci perbendaharaan-perbendaharaan dunia. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan sekarang kamu menikmatinya. Hancur. Dan kaum muslimin tetap akan mengikuti orang-orang yang seperti itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta ta'khudh ummati bi akhdhi al-qurun. Qurun yani umat dari manusia, qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Yani Faris ar-Rum. Terus baca hadis kedua. Haddatsana Abu Abdul Aziz, haddatsana Abu Umar As-Sana'ani min Yaman, an Zaid bin Aslam, an Atha' bin Yasar, an Abi Sa'id Al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "La tattabi'una sanan man kana qablakum shibran bi shibrin, wa dira'an bi dira'in, wa dira'an bi dira'in." وذراعاً ذراعاً إيا ذراعاً ترس وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا دفر ضب تبعتموهم قلت يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ترجمين الله menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami Abu Umar As-Sana'ani dari Yaman dari Zaid bin Aslam. Sana'a ada dua, Sana'a yang di Syam dan Sana'a yang di Yaman. Karena itu agar jelas diterangkan minal Yaman, Sana'a yang dimaksud Sana'a yang di Yaman, bukan yang di Syam. Al-Hafidz sendiri memberikan penjelasan, ya, أي هو رجل من اليمن أي هو من صنعاء من صنعاء اليمن لا من صنعاء الشام ترس dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh kalian pasti akan mengikuti sunnah sirah, sunnatun secara lugah artinya sirah, perjalanan atau at-tariqah, jalan. Arti sunnah, sunnah Nabi sesuai dengan arti lugah, yakni perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu dia akan berhadapan dengan sirah atau perjalanan yang menyelisihinya, yaitu bid'ah. Maka kalau seseorang berada di atas sunnah Nabi, dikatakan fulanun ala sunnah, fulanun ala sunnah. Tidak dikatakan fulanun ala al-Quran, fulanun ala al-hadis. Tidak, fulanun ala sunnah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Karena itu meliputi seluruh perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah. Berarti makna sunnah lebih luas dari hadis. Ada kalanya orang berdalil dengan hadis, belum tentu dia berada di atas sunnah. Antum lihat ahli bid'ah berdalil dengan hadis, bahkan hadis sahih, tapi tidak berada di atas sunnah. Bahkan ahli bid'ah bukan hanya berdalil dengan hadis, tapi berdalil dengan Al-Quran, tapi tidak berada di atas sunnah. Nah, hadis ini menjelaskan, yakni suatu kepastian, latattabi'unna, latattaba'unna, latatba'unna, ya, latatba'unna. Dalam lafaz yang lain, latattabi'unna sunanah, bentuk jamak tentu dari sunnah. Boleh juga sinnya fathah, sananah. Artinya secara lugah at-tariqah, as-sirah, perjalanan. Maka sunnah Nabi itu secara lugah artinya seperti itu. Perjalanan siapa? Ya tentu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi apa? Perjalanan ilmiah dan amaliyah. Nabi mengajarkan dan mengamalkan keseluruhan Islam ini. Itu sunnah. Kalau seseorang tidak berada di atas sunnah, maka dikatakan dia fulanun 'alal bid'ah, sahibu bid'ah. Yang berada di atas sunnah, sahibu sunnah. Maka itu dikatakan ahlu sunnah. Terus. Seringkali sampai apabila mereka masuk ke lubang biawak. Bukan biawak. Dhab bukan biawak, karena dhab halal. Biawak haram, karena biawak binatang buas bertaring. Dhab ya dhab, barangkali sejenis atau serupa. Saya sendiri belum pernah melihat bentuknya. Laisal khadar kal muayyadah. Yani, sehingga kalau sekiranya mereka umat-umat yang terdahulu ini masuk ke lubang-lubang dhab yang sempit di padang pasir itu, tabi'tumuhum, niscaya kamu pun akan mengikuti mereka. Yani kemana saja mereka pergi, kamu akan mengikutinya. Ini bab din, bab agama, yang sebelumnya bab dunia. Maka rusaklah kaum muslimin kalau dunianya mengikuti orang-orang kufar. Rusaklah agama kaum muslimin kalau agamanya mengikuti kulla ya Rasulullah al-Yahud wal-Nasara. Ya Rasulullah, bukankah itu Yahudi dan Nasara? Sekali lagi kita saksikan pemahaman yang tajam sekali dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Jadi mereka tahu, bukankah itu yakni al-Yahud wan Nasara? Qala faman, makna faman, yakni siapa lagi kalau bukan mereka yang akan kamu ikuti. Di sini kamu, tapi sahabat tidak mengikuti al-Yahud wan Nasara, bahkan sangat jauh dari menyerupai al-Yahud wan Nasara. Dua hadis ini tidak bertentangan, karena yang satu mengatakan Persia dan Rom, yang satu mengatakan al-Yahud wan Nasara. Harus didudukkan pada tempatnya masing-masing. Yang pertama babnya bab dunia, gemerlapnya kehidupan dunia ini. Seperti kita kaum muslimin, sebagian dari kita mengikuti Barat dan Amerika dalam gemerlapan dunia itu. Sudah kebarat-baratan, bahkan demi barat dari orang barat, apa saja diikuti dalam bab dunia ini. Seolah-olah kaum muslimin tidak punya dunia sendiri. Dalam bab din tetap berlangsung terus. Kalau dalam bab dunia sesuai dengan perkembangan zaman. Dahulu Persia dan Romawi, sekarang barat dan Amerika. Tapi kalau bab din dari dulu sampai sekarang sama, karena tetap ada ahlul kitab, yakni al-Yahud wan Nasara. Hadis ini tentu dimasukkan ke dalam bagian kitab Al-I'tisam Was-Sunnah, Al-I'tisam Bil-Kitab Was-Sunnah, karena orang yang perjalanannya mengikuti selain dari perjalanan Nabi, berarti dia tidak i'tisam kepada Al-Kitab dan Sunnah. Amri. Kasih. Amri ada. Fadhal kasih. Babu ism. أو سنة سنة سيئة لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Iya, terjemahin apa bab ini? Bab menjelaskan dosa orang kepada kesesatan atau dosa orang yang mengajak kepada sunnah yang buruk. Iya. Bab ini bab dakwah. Dakwah ada dua. Dakwah kepada kebaikan, dakwah kepada kesesatan. Sunnah juga ada dua. Orang yang membuat sunnah hasanah dan yang membuat sunnah sayyi'ah. Sebagian manusia salah paham makna membuat sunnah hasanah adalah membuat sesuatu cara atau tata cara peribadatan yang baru. Sebab kalau maknanya demikian, maka akan hilang agama ini. Setiap orang akan membuat sesuatu cara, satu cara yang baru. Bukan itu makna sunnah hasanah. Makna sunnah hasanah yakni menghidupkan sesuatu yang telah ditinggalkan oleh manusia, seolah-olah ia mati. Manusia sudah tidak peduli lagi, sudah meninggalkannya. Contoh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggemarkan sedekah. Kalau sekarang orang sudah tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, lalu datang seseorang memberikan contoh, membuat sunnah hasanah, menghidupkan lagi di dalam Islam sedekah, maka dia telah membuat sunnah hasanah. Perjudian sudah ditinggalkan oleh manusia, lalu salah seorang menghidupkan kembali perjudian itu, maka dia membuat sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah, begitulah. Itu yang dimaksud sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Terus liqaulillah, liqaulillah ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilmin, dan mereka akan mendapatkan dosa-dosa orang-orang yang telah menyesatkan mereka tanpa ilmu. Ini beratnya. Selain mereka menanggung dosa mereka, kata Allah, wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dan juga mereka menanggung dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Ini berbahayanya dakwah kepada kesesatan. Dakwah yang terbaik apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Terus. Para Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Umayli, haddatsana Sufyan, haddatsana Ahmad, an Abdullah bin Murrah al-Masruq, عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم أول كسل منها، ربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل أولا. ترجمين. حدثنا telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi. Al-Humaydi namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaydi, orang Quraisy. Terus haddatsana Sufyan, Sufyan ibnu Uyainah. Di sini Sufyan, di sini karena Al-Humaydi tidak bertemu, bahkan mungkin tidak sezaman dengan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, karena Al-Imam Sufyan bin Uyainah tinggal di Makkah. Al-Humaydi setelah Al-Imam Asy-Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204, ya, maka beliau kembali ke negeri asalnya Mekah dan tinggal di Mekah dan menjadi guru besar di Mekah. Dan di situ sebelumnya telah ada Sufyan bin Uyayn. Berarti Bukhari memang berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain, mengadakan perjalanan yang sangat panjang sekali selama 16 tahun menyusun kitab Sahih Bukhari ini, dari orang yang tidak dikenal sampai menjadi orang yang mendunia dan sepanjang hayat sampai hari kiamat. Kenapa saya katakan hari kiamat? Karena orang yang berhadapan dengan Dajjal tahu baca hadis. Sedangkan hadis Dajjal, salah satu yang meriwayatkannya adalah Bukhari, dan Bukhari banyak. Berarti kutubul hadis terus ada, dan nama Bukhari terus disebut. Silakan. عن عبد الله بن عبد الله بن مروه عن مسروق بن مسروق عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود يذكر قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لقد سبق رسول يقولي صلى الله عليه وسلم نبي disitu nabi atau rasul nabi لقد سبق النبي يقولي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس tidak ada satu pun jiwa tuqtalu dunya yang terbunuh secara zalim illa melainkan kana ala bin Adam awwali, melainkan anak Adam yang pertama mendapatkan kiflun minha, bagian dari dosa dosa rupanya, dan barangkali kadang-kadang qala, berkata Sufyan Uyainah, min damina, dari darah yang berkumpah tersebut. Liannahu, karena anak Adam yang pertama tersebut ialah orang yang pertama membuat sunnah atau cara yang buruk dalam membunuh. Ya, ini hadis sangat besar sekali. Orang yang membuat sunnah sayyi'ah, anak Adam yang pertama, yang dalam cerita Israiliyat, yakni kita boleh mengambil cerita Israiliyat sekedar nama. Al-Quran menjelaskan kisah dua anak Adam. Ya, disebut tidak namanya? Tidak. Di cerita Israiliyat disebut tidak? Sebut. Siapa dan? Qabil dan Habil. La ba'sa kita ambil, karena tidak menyalahi nas, sekedar sebagai yakni istilah Al-Hafiz Ibnu Katsir litahalli, untuk menghiasi cerita. Bagusnya cerita diambil, tidak dijadikan sebagai i'timah bahwa itu betul-betul namanya gitu. Qabil dan Habil itu tidak dari Al-Quran, tidak dari hadis, tapi dia dari cerita Israiliyat. Kalau ada cerita Israiliyat yang bertentangan dengan nas, maka harus ditolak. Contoh terkenal masyhur sekali cerita Israiliyat bahwa Malakul Maut namanya Izrail. Izrail dan malaikat Izrail. Ini tidak boleh dipakai karena dia menyalahi nas. Al-Quran mengatakan Malakul Maut titik malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, malakul maut namanya itu, malakul maut. Kita tidak pakai yang cerita Israiliyat, begitulah caranya ya, tapi itu hanya ahli ilmu saja yang bisa mengatakannya. Dan ini tidak ada satu pun jiwa, laisa min nafsin tuqtalu zulman, yang terbunuh secara zalim, zulm, teraniaya, melainkan anak Adam yang pertama. Kiflun itu maknanya nasibun, ada bagian minha dari dosa pembunuhan itu. Dalam riwayat yang lain yang kadang-kadang diceritakan oleh Sufyan bin Uyainah kepada muridnya Al-Humaydi, min damiha, karena darah yang tertumpah, li'annahu sannal qatla awalan, karena dialah yang pertama membuat sunnah pembunuhan, pembunuhan tersebut. Terus Amri, baca syarahnya. المفارقة للجماعة المذكور فيه، قال المهلب رحمه الله: هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع والمحدثات الأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين بالبهر. ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها بخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة، وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في إحدامها. بارك الله فيك. شرح panjang sekali oleh Al-Hafiz. Yani kata beliau ada dua buah hadis yang masuk dalam bab ini tetapi tidak sesuai dengan persyaratan Imam Al-Bukhari. Wa laysa ala syartihi. Kemudian beliau mencukupi hadis ini. Dan hadis ini sebetulnya cukup karena jelas, tegas bahwa orang yang membuat sunnah sayyi'ah akan menanggung dosa sebanyak orang yang mengikutinya bighairi adl. Demikian juga orang yang mengajak kepada dhalalah. Dua buah hadis yang beliau maksudkan, kata yang Al-Hafiz maksudkan, yang tidak sesuai dengan persyaratan beliau, hadis yang pertama ma'ruf. Fa amma hadis man da'a ila dalalatin fa akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi min tariq Al-Ala bin Abd Ar-Rahman. Al-Ala bin Abd Ar-Rahman bin Ya'qub Al-Khuraqi min rijal Muslim, bukan min rijal Al-Bukhari. Demikian juga ayahnya an abihi, yani Abdurrahman bin Ya'qub Al-Khuraqi. Al-Khuraqi, alif lam, alif lam, ha ra qaf ya. Al-Khuraqi namanya Abdurrahman bin Ya'qub, juga rawi yang tidak dipakai oleh Bukhari. Ya, hal ini menunjukkan bahwa yang melebihkan atau salah satu kelebihan keunggulan Al-Imam Al-Bukhari dari Al-Imam Muslim, selain bahwa Muslim adalah keluaran madrasahnya Bukhari, itu sudah cukup sebetulnya. Karena Muslim mengikuti Bukhari dalam bab hadis dan lain sebagainya, walaupun Muslim mujtahid di kemudian hari, tapi tidak dapat dia keluaran dari madrasah Imam Al-Bukhari. Kelebihan yang lain bahwa rijal Bukhari yang dikritik oleh para ulama mengkritik, mengomentari rijal, para perawi yang ada di Bukhari, tidak sebanyak, jumlahnya tidak sebanyak yang ada di Muslim. Juga umumnya yang dikritik oleh para ulama sebagiannya adalah syuyukhnya Bukhari, guru langsung Bukhari, yang Bukhari tentu paling tahu tentang gurunya dari orang lain. Beda dengan Muslim. Muslim yang dikritik adalah bukan syuyukhnya, tapi tabaqah selanjutnya yang tidak setabaqah dengan yang dia, seperti Al-Ara bin Abdul Rahman dikritik dari jurusan hafalannya. Di situ para ulama melihat bahwa memang Bukhari jauh mengungguli Al-Imam Muslim. Kenapa tidak? Karena Imam Muslim sendiri mengatakan antum adalah ustadznya para ustadz dan dokternya para dokter, yakni tabib, tabib tentang penyakit-penyakit hadis. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Sama dengan hadis yang man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah, hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, cukup mengisyaratkannya, cukup mengisyaratkannya, karena beliau ada sesuatu keraguan. Begitulah Bukhari. Bukhari meriwayatkan al-imanu sittuna syu'bah. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Al-imam Muslim juga meriwayatkan demikian, tapi Imam Bukhari tidak meriwayatkan al-imanu bid'un wa sab'una. Yang meriwayatkan wa sab'una al-imam Muslim. Karena Bukhari tahu ada pembicaraan. Begitulah al-imam besar ini yang mengungguli seluruh para muhaddisin. Sehingga gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, saya tidak pernah gentar berhadapan dengan siapapun juga, kecuali kalau berhadapan dengan gurunya yang satu namanya Ali bin Madini. Itu dia merasa kecil gitu. Selebihnya dia pede. Tapi kalau berhadapan dengan Ali bin Madini, dia kecil, gentar. Disampaikan perkataan itu pada Ali bin Madini. Kata Ali bin Madini, tinggalkan perkataan dia. Tidak ada orang seperti dia. Gitu. Tidak ada orang seperti dia. Gurunya tahu sendiri. Guru besar. Tahu sendiri. Luar biasa. Imam Al-Bukhari itu. Tapi ahlul bid'ah kecewa mendengarnya. Ya. Nah, hadis ma'ruf man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, pada hidayah Al-Quran dan Sunnah, hidayah dan nur, cahaya, maka dia akan mendapat ganjaran pahala sebesar pahala-pahala orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun juga dari pahala-pahala mereka. Yakni pahala mereka lain tidak dikurang untuk diberikan, pahala dia lain sebanyak dengan orang yang mengikutinya. Sebaliknya, kesesatan pun demikian. Dia akan menanggung dosa dia dan dosa orang yang mengikutinya. Kemudian hadis yang lain, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, dan seterusnya, menarik sekali. Dan akhirnya salah seorang imam yang juga mensyarahkan Sahih Bukhari Al-Muhallab, ya, saya kira bacaannya seperti itu. Karena nama-nama orang ini memang perlu jelas cara membacanya. Kadang-kadang kita salah. Ya. Hadza al-bab walladhi qablahu. Bab ini dan yang sebelumnya, fi ma'na tahzir min ad-dalal. Tahzir maknanya memperingati manusia agar menjauhi kesesatan. Bab yang sebelum dan bab ini. Wajtinabil bid'ah wa muhdatsatil umur fid din. Yang kedua adalah agar menjauhi berbagai macam bid'ah dan muhdatsatil umur dalam agama ini. Ini kan ada lihat tuh. Wajtinabil bid'ah wa muhdatsatil umur fid din. Ada qayd fid fiddin. Berarti ini enggak termasuk bid'ah. Ini fiddin, ittifaq para ulama. Wan nahyi an mukhalafati sabilil mu'minin. Dan larangan menyelisihi sabilul mu'minin. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Sabilul mu'minin yang pertama adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena ketika Allah menurunkan ayat tadi, wa may yushaqiq ar-rasul, belum ada manusia yang beriman kecuali para sahabat yang beriman dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sabilul mu'minin tidak ragu lagi bahwa ia adalah para sahabat dan masuk ke dalamnya orang-orang yang mengikuti perjalanan para sahabat. Al-Hafiz kemudian menjelaskan bahwa tahzir tersebut, ya, ya, penjelasan tentang tahzir yang dimaksud, karena orang yang mengadakan membuat satu bid'ah itu menganggap remeh. Lihat orang begitu banyak buat bid'ah ini, bid'ah itu. Dia yatahawanu biha li khiffati amriha fi awalil amr. Dia menganggap urusan ini, dia menganggap remeh karena mengecilkan urusan ini. Dia tidak sadar wala yash'uru biha bima yatarattabu 'alayha min al-mafsadat. Dia tidak tahu bahwa selanjutnya terus tertib terjadi kerusakan demi kerusakan dan seterusnya. Kan orang ringan saja buat bid'ah ini, bid'ah itu. Tidak sadar. Arif min had. Arif. Ada? Abdul Hafiz. Mana baca? Pakai, pakai ini. Mik, pakai. Wa kana biha, di situ tertulis dalam salah satu naskah bihima. Terus wa man kana biha min masyahid nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar wa musalla nabi sallallahu alaihi wasallam wal mimbari wal khadri. Ya, terjemahin. Bab perintah nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti kesepakatan ahli ilmu. Bab ma zakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa haddha menganjurkan untuk mengikuti kesepakatan ahlul ilm. Terus dan apa yang disepakati oleh penduduk Mekah dan Madinah. Terdapat padanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyahid, masyhad apa? Tempat-tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhajirin dan Ansar dan tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musalla bukan masjid. Iya. Iya. Seperti ya termasuk masjid juga kalau artinya itu musalla dalam arti umum tempat salat ya termasuk masjidnya. Kalau khusus maka seperti musalla tanah lapang untuk salat Id dan salat jenazah. Terus mimbar dan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bab ini dalam bab yang ke-16 menjelaskan tentang kesepakatan ahlul ilm. Berarti apa nih? Ijma. Al-Kirmani memberikan penjelasan. Al-ijma'u huwa ittifaqu ahli al-hil wal-'aqd ay al-mujtahidin min ummati Muhammadin ala amrin min al-umur ad-diniyah. واتفاق مجتهد الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. Itu ijma. Agak sulit menentukan ijma setelah ijma setelah masa sahabat, karena para ulama bertebaran di negeri-negeri Islam, sehingga wara'nya, kehati-hatiannya para ulama mutaqaddimin tidak langsung mengatakan ni ijma. Biasanya mereka mengatakan saya tidak tahu ada yang menyelisihinya, menyalahinya. Karena sukar untuk diketahui para ulama yang begitu banyak. Tapi apabila benar terjadi ijma, maka itu hujjah. Hujjah dalam Islam. Di antara dalil Al-Quran mana yang menunjukkan adanya ijma? Ayat tadi, "Wa man yushaqiqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Pasti orang yang menyalahi ijma, mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, ayat itu sebagai dalil tentang adanya ijma sebagai dasar hukum Islam setelah Alkitab dan Sunnah. Namun ijma yang pasti adalah ijma sahabat. Setelah itu mungkin tidak terjadi ijma, mungkin iya, mungkin juga tidak. Kalau terjadi ijma, maka menjadi hujjah. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk ittifaq. Karena salah satu asas dalam Islam adalah persatuan. Bersatu. Tidak boleh pecah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan al-firqa an-najiyah. Al-jama'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu lihablillahi jami'ah. Karena persatuan itu rahmat dan perpecahan azab. Menyalahi hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ini la asla lahu. Tidak ada asal usulnya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ini bagian yang pertama dari bab ini. Bagian yang kedua, kesepakatan kedua kota haram, Mekah dan Madinah pada waktu itu ya, bukan sekarang. Bagaimana kalau ulama di Mekah, di Madinah, apakah kesepakatan penduduk Madinah saat itu menjadi hujjah? Menurut jumhur tidak. Menurut Imam Malik hujjah. Ya lebih tepat tidak menjadi hujjah. Karena yang dimaksud ittifaq secara keseluruhan tidak terbatas kepada dua kota haram. Wa makana biha aw wa makana bihima. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, wa makana bihima min masyahidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang ada di antara keduanya maksudnya Mekah dan Madinah min masyahidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat yang dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tempat-tempat yang dikunjungi oleh al-muhajirin wal-ansar. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi tempat salat Nabi, imma masjid beliau dan juga tanah lapang dan tempat salat jenazah, tempat salat Id. Yang kelima, wal mimbar, mimbar beliau. Dan yang keenam, kubur beliau. Ini bab ke-16. Dibawakan oleh al-imam sebanyak 24 hadis, dan secara keseluruhan hadisnya telah kita baca, telah diulang, telah ditakhrij oleh al-imam. Dari nomor 7322 sampai nomor 7345. Ini penomoran diberikan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya. Abdul Baqi. Ba'nya panjang. Beliaulah yang pertama kali memberikan penomoran hadis di kitab Fathul Bari. Sebelumnya cetakan Bukhari dan Fathul Bari tidak ada penomoran. Para a'immah dahulu, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, tidak memberikan penomoran hadis. Saya masih ingat pada tahun 92 saya buka majlis ini, saya memakai Sahih Bukhari yang tidak ada nomor, dan saya sendiri yang memberikan nomor dan diikuti oleh ikhwan. Cetakan lama, tapi itu cetakannya bagus sekali. Ya, ini mengambil naskah mungkin yang lebih sahih, yang tidak ada penomorannya. Ada di maktabah sini taruh penomorannya. Begitu juga Sahih Muslim. Maka di kitab-kitab saya cetakan lama, itu Sahih Bukhari tidak ada nomor 3/ sekian. Orang carinya sulit kalau dengan cetakan lama itu, juga Sahih Muslim. Tapi belakangan saya cetak kembali kitab-kitab saya, semuanya saya berikan, ganti berikan nomor untuk memudahkan orang mencarinya, walaupun menggembirakan bagi para pencontek. Nah, ini penomorannya agak berbeda dengan penomoran, jumlahnya sama, 24 hadis yang dibawakan oleh al-imam. Antara al-hafiz, perhitungan al-hafiz dengan al-syekh Fuad Abdul Baqi sama 24 hadis. Ya, kita lihat kan 24 ini. 7322 sampai 7345, 24 hadis. Tetapi cara menentukan hadis ini masuk dalam penomoran atau tidak itu berbeda. Yang dimasukkan penomoran oleh al-Hafidz tidak dimasukkan oleh Fuad Abdul Baqi. Contohnya, lihat hadis nomor 7333. Itu hadis ke-12 menurut Syekh Fuad Abdul Baqi, sama dengan Al-Hafidz, itu hadis ke-12. Kemudian hadis ke-13 menurut Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, adalah nomor 7334. Menurut Al-Hafidz, hadis ke-13 adalah lafaz taba'ahu sahlun alin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Uhud. Ini yang lebih tepat yang harus diberi penomoran. Tetapi kenapa Syekh Muhammad tidak memberikan penomoran? Karena beliau mengacu pada matan semata. Paham? Berarti taba'ahu sahlun itu nomor 13. Ya, nomor 13. 13. 13. Ya. Kemudian yang diberikan nomor oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi tidak diberikan nomor oleh Al-Hafidz karena masuk dalam rangkaian hadis. Ini perbedaan antara muhaddis bukan dengan bukan muhaddis. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ahli dalam membuat fihris, daftar isi, memberikan penomoran hadis, tapi dia bukan muhaddis. Oleh karena itu dia tidak memasukkan taba'ahu sahlun. Ini satu hadis yang telah dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, dan kejadian seperti ini banyak. Contoh nomor 7340, Al-Hafiz memberikan penomoran ini hadis ke-20. Syekh Muhammad juga hadis ke-20. Tetapi antara hadis 7340, 7341 itu dihitung satu hadis oleh Al-Hafiz. Sedangkan Syekh Muhammad menghitung dua hadis karena dia melihat kepada jurusan matan. Al-Hafiz melihat kepada selain jurusan matan juga sanad. Itu bedanya ahlul hadis bukan ahlul hadis. Sehingga hadis 7341 tetap dihitung sebagai hadis yang ke-20. Berarti hadis ke-20 itu 7340 dan 7341 oleh Syekh Muhammad dijadikan sebagai dua buah hadis. Tapi nanti ujungnya sama-sama 24 hadis. Nah, ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian. Kenapa tidak ada seorang pun ulama yang mau merubah ini? Karena kitab ini sudah masyhur. Setiap ulama, para ulama merujuk kepada penomoran ini. Sehingga kalau dirubah, kita rubah lagi, maka terjadi acak nanti, kacau. Ini sudah ma'ruf, masyhur penomoran Syekh Muhammad. Beliau memberikan penomoran pada kitab Fathul Bari, pada kitab Sunan Ibn Majah. Ya. Beliau memberikan penomoran hadis yang tadi tidak ada nomor. Ini pekerjaan yang sulit dan membutuhkan penelitian yang dalam, dan beliau mempunyai kemampuan, dan beliau meringkas kitab Mu'jam al-Mufarras. Walhasil ahlinya dalam membuat fihris, daftar isi hadis secara mu'jam, menarik sekali. Nah, sebagian ulama kemudian berlomba juga memberikan penomoran terhadap kutubul hadis. Tadinya kitab-kitab hadis tidak ada penomoran sama sekali. Musnad Imam Ahmad yang jumlah hadisnya 27,000 hadis lebih, tidak ada penomoran. Karena itu kitab-kitab saya yang dahulu dan juga sampai sekarang, untuk kalau orang nyontek ketahuan, itu saya tidak pakai nomor, jarang sekali. 3 garis miring halaman sekian, itu cetakan lama tanpa nomor, hurufnya kecil-kecil gini, kita harus baca. Sehingga pernah seorang pencuri, dia mencuri karya ilmiah saya. Saya panggil, antum tahu gak ini? Dia tidak tahu. Kenapa antum bawa dari mana? Kok antum gak tahu? Kok antum tulis sini? Lalu saya keluarkan kitab dari dia, kitab aslinya. Baru dia tahu. Akhirnya dia ngakui curi. Maka masyhurlah dia di kemudian hari sebagai sarikul hadis. Dan saya bawakan di Lit Tarikh untuk sejarah perjalanan dakwah di kitab hadis-hadis dhaif dan maudhu sejarahnya. Tapi saya tidak sebut namanya. Gitu. itu. Mungkin dalam kitab tersendiri, Ad-Du'afa wal-Matruqin. Tapi hati saya tidak sekuat hati para imam. Hati para imam itu kuat sekali. Dia menjarah dan mentadil, tidak peduli. Tapi saya hanya sebatas, kalau ini ustaz bukan, ini bukan ustaz, ini dhaif dalam hadis, ini dhaif dalam ulumul Islam, tidak boleh panggil. Ini khutbah, ini pelajar betul. Begitu. Karena tidak boleh saya sembunyikan. Kalau sembunyikan, maka saya terkena ancaman menyembunyikan ilmu sebatas yang saya tahu. Nah, sekarang kita baca saja, qiraah saja. Karena hadis-hadis saya sebagian akan saya jelaskan. Silakan, Hafiz, lanjutkan. Qala haddatsana Isma'il, qala haddatsani Malik, al-Muhammad ibn al-Munkadir, an-Jabir ibn Abdullah as-Sulami, an-Arabiyya bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam. فأصاب العربي وعد للمدينة فجاء العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخذني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أخذني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أخذني بيعتي فأبى فخرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصح مقيمها. الشاهد ديزيني إنما المدينة كالكير. Sesungguhnya Madinah itu seperti al-kir. Kir alat apa namanya yang buat meniup ya. Dia tanfi khabatha, menghilangkan apa? Kotoran, kotorannya. Ya, ini emas di semacam dimasak ya, api tiup supaya kotorannya hilang. Wa yamsa'u, yakni takhlis, yamsa'u itu maknanya sehingga tersaring menjadi yang tibuha, yang baiknya saja. Itu Madinah saat itu, pada masa Nabi SAW. Tentu tidak berlangsung sampai sekarang, tidak. Berarti kalau orang meninggalkan Madinah, kenapa ini? Kenapa? Saya katakan hanya khusus pada zaman Nabi SAW dan juga pada masa Dajjal nanti. Ini tahqiq dari sebagian ulama. Karena setelah Nabi SAW wafat, para sahabat berkumpul di Madinah atau bertebaran? Bertebaran. Bertebaran. Maka pada masa Nabi hidup, mereka hijrah ke Madinah. Maka tidak boleh membatalkan bai'at seperti A'rabiyun ini. Dia keluar dari Madinah. Tidak boleh, kecuali diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat bertebaran ke negeri-negeri Islam. Ali sendiri radhiyallahu taala anhu ada di mana? Kufa. Ada di Kufa. Sebagian sahabat di Syam. Sebagian di Madinah, sebagian lagi di Makkah, sebagian lagi di Irak. Seluruhnya. Berarti hadis ini innamal madinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa'u tibuha, khusus pada zaman Nabi SAW masih hidup dan nanti akan berulang pada masa Dajjal. Begitu tahqiq sebagian ulama. Terus baca. Qawluhu rahimahullah, حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف. Ini menunjukkan bahwa Ibn Abbas ahli Quran, hafal Quran, sehubungan memang usianya relatif masih muda. Dia penghafal Al-Quran. Sehingga sahabat-sahabat besar, salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga, seperti Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawannya dari pembesar para sahabat, yang belum sempat hafalkan Quran secara keseluruhan, dan mereka disibukkan oleh jihad-jihad, dari satu jihad ke jihad yang lain berperang, maka mereka minta Ibnu Abbas mengimlakkan talqin. Talqin ini ukri'u talqin. Jadi didengar oleh Abdurrahman. Caranya begitu para sahabat belajar. Mereka orang-orang Arab, jadi tidak perlu ini. Gitu dengar lalu langsung dihafal begitu. Menunjukkan bahwa tidak semua sahabat hafal Al-Qur'an. Terbukti Abdurrahman sendiri ya ini minta Ibnu Abbas agar membacakan. Dari sini kita tahu bahwa anak-anak kecil di bawah usia, kan Ibnu Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat barangkali baru usia balig atau mendekati balig, cepat menghafal Al-Qur'anul Karim. Terus. Falamma kana akhiru hajjatin hajjaha Umar, fa qala Abdurrahman dinna, law shahidta amiran qumina, ataahu rajulun qala, inna fulanan yaqul, law mata amirul mu'minin, la bay'na fulanan. Fa qala Umar, la aqumanna al-'ashiyah, fa uhadhira ha'ula'i rahb, alladhina yuriduna an yaghsibuhum, qultu la taf'al. Ra'a'an-nas, yakni manusia-manusia yang rendah, manusia-manusia yang bodoh, yang kalau dapat berita langsung menyebarkan ke sana kemari. Terus. Fa'akhafu an la yunziruha ala wajhiha, fayutinu biha kun mutin, fa'amjir hatta taqdam al-Madinah, dar al-hijrati wa dar sunnah. فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالته وينزلوها على وجهها فقال والله لأقومن لي في أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجل. Iya. Asy-syahid perkataan Abdurrahman bahwa Madinah adalah darul hijrah wa darus sunnah. Madinah adalah dar negeri hijrah dan negeri sunnah, karena dari situlah sunnah tersebar, dari Madinahlah tersebarnya Islam ini. Ini darus sunnah. Berarti kita jangan namakan kampung-kampung sunnah. Bahaya, ntar kita enggak kuat, tidak seperti para sahabat. Nah, ini para sahabat. Nah, Abdurrahman mengatakan Al-Madinah darus sunnah. Maka itu jangan dinamakan perumahan sunnah. Ini darus sunnah Madinah. Darus sunnah. Darul Hijrah saat itu. Itu hadis pertama, kedua, terus ketiga. Hadis yang ketiga nomor 7324. Ya. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammad qala kunna 'inda Abi Hurairah wa 'alayhi thawban mumashshaqan. Yani thawban mumashshaqan min kattan. Katan katun ya. Mumashshaqan yakni berwarna merah. Ya. Fatamakhata. Fatamakhata. Beringus. Terus. Faqala bas Abu Hurairah yatamakhatu fil kattan. Laqad ra'aytuni wa inni la'akhiru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah maghshiyan 'alayya fayajibu al-jahi fayadh'u rijlahu 'ala 'unqi wa yura anni majnun wa ma li min junun ma li illa al-ju'. Allahu akbar. Itulah Abu Hurairah dengan penuh kesabaran bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya apa-apa. Jauh lapar sampai dia tersungkur antara mimbar dan bilik Aisyah. Asyahid di sini mimbar dan hujrah. Karena hujrah adalah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersungkur Abu Hurairah itu maghsiyan, pingsan, lalu datang seseorang menginjak leherku. Wa yura yuradhan, dia mengira anni majnun, saya gila. Wa ma bi min junun, saya tidak gila. Ma bi illa al-ju', tidak ada padaku kecuali lapar. Kemudian Rabbuna Jalla wa'ala memuliakannya dengan sebab kesabaran menuntut ilmu itu dengan penuh kelaparan. Dan itu sunnahnya para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam menuntut ilmu. Kemudian di kemudian hari Abu Hurairah bisa pakai baju yang dari katun. Wah, itu baju yang bagus saat itu. Saya yang ludah. Bakhil, bakhil. Jadi untung Abu Hurairah ini. Abu Hurairah beringus di baju, pakai baju kayak begini. Gitu. Dia ceritakan dulu, laqad ra'aituni, aku melihat diriku sendiri. Wa inni la'akhiru fima baina mimbari Rasulullah SAW ila hujrati Aisyah. Ya Allah, ya Allah. Terus hadis keempat. Qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abdurrahman bin Abbas qala su'ila Abu Abbas ashahidta ba'ida ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am walaula manzilati minhu ma shahidtuhu min as-sighar fa ata al-'ilm alladhi 'inda dhalika katsirin inda dhalika katsirin min salat wa salla thumma khatama ولم يذكر آذانا ولا إقامة ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد yang dimaksud di sini adalah musalla inda dari كثير ابن السلطي فصلى. Ini salat Id di tanah lapang. Terus. Qala haddatsana Abu Mu'ayn qala haddatsana Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Quba'an mashidan wa raqiban. Asy-syahid Quba, Quba mashhad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat yang dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa Nabi mendatangi Masjid Quba. Cukup jauh ya. Mashiyan wa raqiban, jalan kaki dan kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang berkendaraan. Terus. Qala haddatsana Ubayd bin Isma'il qala haddatsana Abu Usamah an Hisham an Abi an Aisha qala li Abdullah bin Zubair idfinni ma'a sawahi wa la tadfinni ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil balid fa inni akrahu an uzakka. Satu lagi. Wa an Hisham an Abi an Umar arsala ila Aisha إذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت هي والله قال وكان الرجل إذا أرسل إلينا من الصحابة قالت لا والله لا أوثره بأحد أبدا. Ini tingginya, tawadhu'nya Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Asy-syahid di sini kubur ya. Aisyah berkata kepada keponakannya yaitu Abdullah bin Zubair, idfinni ma'a sawahibi, kuburkanlah aku dibaki bersama teman-temanku sesama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburannya dibaki. La tadfinni ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bait, jangan kau kuburkan aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah ini, jangan. Fa inni aqrahu, karena aku tidak suka an uzakka, disucikan dipuji, sucikan oleh orang tawadhu'nya itu. Padahal kecintaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia pesan kepada keponakannya yang jadi walinya tentunya, apa jadi bukan wali keluarga, karena Abdullah anak dari Asma, dia minta agar dikuburkan saja di Baqi bersama istri-istri Nabi yang lainnya, sahibi. Kemudian juga Urwah bin Zubair, Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Umar pernah mengutus orang ke Aisyah minta izin agar ditanam bersama sahibaya, dua orang sahabatku, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kata Aisyah, eh wallah, iya. Dan orang-orang pun mengutus orang dari para sahabat agar minta juga mungkin ditanam di situ, ya. La wallahi la usiruhum bi ahadin ahaban. Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengutamakan mereka dari seseorang pun selamanya. Barangkali itu. Terus. Qala hadatsana Ayyub bin Sulaiman, qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Uwais, an Sulaiman bin Bilal an Salih bin Kaysan, qala Ibn Shihab, akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'ashra. فيأتي العوالي والشمس مرتفعة يزاد الليل أن يونس وبؤد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة. Asy-syahid di sini al-awali, al-awali tempat yang tinggi Madinah. Ya. Yani Salih bin Kaysan meriwayatkan di lafaz yang pertama. Kemudian Al-Lais bin Sa'ad meriwayatkan dari Yunus, ada ziyadah. Yunus ini Yunus bin Yazid Al-Aili, tilmidnya Az-Zuhri. Selain Salih bin Kaysan yang menjadi tilmidnya adalah Yunus, sering meriwayatkan dari gurunya. Jarak antara awali, antara Masjid Nabawi dengan awali, 4 sampai 4 atau 3 mil. Terus. Qala hadatsana 'Amr bin Zurar, qala hadatsana al-Qasim bin Malik an al-Ju'ayn, sami'tu as-sa'ila ibn Yazid yaqul: Kana as-sa'u 'ala ahli an-nabi sallallahu 'alaihi wa sallam muddan wa thulthan bi muddikum al-yawm wa qad zila fihi. Sami'a al-Qasim bin Malik al-Ju'aydan. Ini asy-syahid di sini adalah mud. Mut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani sa'a ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam muddan, wa thulutsan bi muddikumul yawma wa qad zida fihi. Tapi kamu sekarang tambah sepertiga, yani pada zaman Umar bin Abdul Aziz rahallahu ta'ala, beliau memberikan tambahan sepertiga, satu mud dan sepertiga mud, ya. Satu sok berapa mud? 4 mud. Satu sok 4 mud, ya. Satu mud sebanyak 2 telapak tangan orang yang sedang dewasa dan sedang, sepenuh 2 telapak tangan ini satu mud. Terus. Qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Allahumma barik lahum fi ikhyarihim wa barik lahum fi sa'ihim wa mudhihim, yakni ahli Madinah. Ya, Nabi SAW mendoakan agar Allah memberikan keberkahan kepada sukatan mereka dan sa' mereka dan mud mereka, yakni ahli Madinah. Gantian yang lain yang baca. Abdul Razzaq. وقال مالك رحمه الله تعالى حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو ضمره حدثنا موسى بن عقبه النافع عن ابن عمر ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامراه زنيا فامر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. الشاهد يعني فرجم قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد. Berarti salat jenazah di tanah lapang. Terus. Hadatsana Ismail, hadatsani Malik an Amr Mawla al-Muttalib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. ترس تابعه تابعه يعني في أحد يعني على الدوا صعبة إشارات كان للإمام البخاري هذا متابع bagi Anas bin Malik. الشاهد di sini adalah Jabal Uhud. Nabi SAW mengunjungi menaiki Tala'alahu melihat Uhud. Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini mencintai kita dan kita mencintainya. Terus hadis ke-14. Hadatsana Ibnu Abi Maryam, hadatsana Abu Bassal, hadatsani Abu Hazim an Sahl annahu kana baina jidari masjid mimma yali al-qiblah wa baina mimbari mamarusah. Iya, antara jidar masjid, tembok dinding masjid dengan kiblat dengan mimbar jarak lewatnya kambing. Terus situ disebut mimbar. Terus hadatsana Amr bin Ali hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi hadatsana Malik al-Khubayb bin Abdurrahman al-Habs bin 'Asim عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبر غرض رياض الجنة ومنبر على حوضي. Iya, الشاهد di sini ما بين بيتي yang kemudian menjadi kubur beliau ومنبري mimbar antara rumah beliau dengan mimbar ada rawdatun taman dari taman-taman surga dan mimbarku berada di atas haud. Hadis ini harus dipahami secara zahir. Ini yang lebih tepat yang saya pahami, yakni bahwa tempat tersebut nanti akan terangkat ke surga. Situ itu zahir. Zahir ya. Kalau kita ta'wil, tafsir yang lain, yakni antara tempat itu memiliki keutamaan, atau kiasan, tashbih, diserupakan, yakni seolah-olah tempat itu taman-taman surga. Mengapa? Karena dari tempat itulah keluar sabda-sabda beliau. Berarti ada tiga tafsir. Yang pertama zahir, betul-betul tempat itu terangkat nanti pada hari kiamat. Seperti kita memahami zahirnya mimbar beliau nanti akan terangkat di padang mahsyar mimbar beliau. Yang asli mimbar beliau akan terangkat. Beliau mengatakan wa mimbari ada haudi, mimbarku berada di atas telagaku. Ini zahir. Zahir. Berarti kalau kita memahami secara zahir, maka tidak ada keutamaan satu pun tempat di Masjid Nabawi itu. Semuanya utama. Tidak ada tempat orang berdesak-desakan di Raudhah begitu luar biasa. Kalau kita memahami hadis ini secara zahir, dan ini saya kira yang lebih tepat. Tafsir yang kedua, yakni takwil tentunya, tafsir lain, bahwa tempat tersebut di antara rumah dan mimbar beliau memiliki keutamaan khusus lebih dari tempat di masjid beliau yang lain, tempat yang lain dari masjid, dari bagian masjid beliau. Ini tentunya menyalahi zahir hadis. Yang ketiga, tashbih, diserupakan seolah-olah tempat itu adalah taman surga. Begitulah tiga tafsir yang beredar di antara para ulama. Terus baca. Haddatsana Musa ibn Ismail, haddatsana Juwayriyah an-Nafi'i an Abdullah qala sabaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baina al-khayl fa ursilat allati tumirat minha wa amaduha ila إلى الحصيان إلى ثنية الوداع والتي لم تدمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بيت زغير وأن عبد الله كان في من سابق. ترس حدثنا قتيبة عن ليث النافع عن ابن عمر التحرير وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي ظنية عن أبي حيان عن الشحبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دو حديث تلي الشاهد اتجارك ثانية الوداع ada الحبية kemudian ini الشاهدني adalah منبر. Terus حدثنا أبو اليمان أخبرنا الشعيب عن الزهري أخبرنا الشايب ابن يزيد سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر خطبات وخطيبا جدًا خطبة ترس حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد العلاء عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبي أن عائشة قالت قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركب فنشرع فيه جميعا. Itu ada qad sebelumnya? Qad kan. Iya. Jadi tidak ada naskahnya. Memang naskah Bukhari ini banyak, sehingga para ulama merindukan atau berkeinginan, sebagian muhakkikin berkeinginan untuk mengumpulkan seluruh naskah Bukhari kemudian mentahqiq, karena selama ini tidak ada yang mentahqiq karena itu berbeda-beda. Gitu. Maka perlu tahqiq dan pekerjaan yang betul-betul jabbar. Gitu. Karena ini makhtutatnya banyak sekali. Yani di sini dijelaskan kana yudha'u li wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadzal mirkat. Aisyah mengatakan diletakkan, yani ada bed up, tempat mandi, seperti itu ya kalau kita terjemahkan bebas itu. Mirkan tempat air mandi bersama. Fanasra'u fi jami'an, kami tapi tidak pakai gayung, pakai air gini. Nah, gitu. Beliau mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan satu sa' itu tidak mutlak bahwa tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tapi itu mencukupi bagi siapa yang mau. Boleh juga lebih, karena jelas mirkan lebih dari satu sa'. Begitu juga yang mengatakan bahwa beliau berwudu dengan satu mud. Sebagian kaum yang jumud, ya harus satu mud, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Ini sangat jumud dalam memahami hadis yang bukan itu tafsiran para imam. Tapi tafsirannya mencukupi, kalau satu mud cukup, enggak apa-apa, kurang boleh, lebih boleh. Karena para sahabat radhiyallahu anhum jami'an berwudu juga dari tangan Rasulullah yang memancar air seperti keran. Berwudu beliaunya para sahabat itu lebih dari satu mud, juga di tempat lain sebagaimana mandi beliau lebih dari satu sa', mirkan bak mandi beliau mandi dengan Aisyah. Terus haddatsana Musaddad haddatsana Abad bin Ahbal haddatsana 'Asim bin Ahwal 'an Shaqqal حالك النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمصار وقريش في دابة المدينة. Iya, halafa, yakni saling mengikat perjanjian untuk mengikat perjanjian untuk saling membantu dan tolong menolong di dalam kebaikan tentunya. Terus. Haddathani Abu Qurayb haddathana Abu Usama haddathana Qurayb an Abi Burda qala qadimtu al-Madinata falaqiyani Abdullah ibn Salam faqala li intaliq ila al-manzil fa asqiyaka fi qadahin shariba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وصلي في المسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فسقاني سويقا وأدعمني تمرا وصليت في مسجده. يعني Abu Musa al-Ash'ari memerintahkan anaknya untuk belajar kepada Abdullah bin Salam, salah seorang ulama sahabat. Maka Abu Burdah anaknya Abu Musa datang dan menemui Abdullah bin Salam, kemudian diajak ke rumahnya, diberi minum dari gelas yang dipakai minum oleh Rasulullah SAW, dan sholat di masjid, ya, dan seterusnya. Nah, sini Suhail baca Al-Asabah. Deketin mic-nya biar kencang. Min يعني di sini syahid Wadi Al-Mubarak, ya, lembah ini, wa huwa bil Aqiq, dekat dengan apa, Zulhulaifah, ya. Dan menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya pada Hajjatul Wada, haji qiran, kan diperintah umratun wa hajjatun, wa fi riwayatin dalam riwayat umratun fi hajjatin. Terus و قال ya, ini tentang mawakit bagi orang yang haji dan umrah. Terus barakallahu fikum. Selesai sudah bab ini dan waktu juga yang membatasi kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dan pada Sabtu yang akan datang kita lanjutkan bab ke 17. Sangkanya libur kan? Antum mau libur? Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Kasih. Sini sih, mana mereka? Tafadhol. لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. Enggak ingat sayanya. Kalau ada yang bawa Sunan At-Tirmidzi di bagian kitab Az-Zuhdi, kita lihat sanadnya. Atau nanti kita tunda ya, kita bahas. Kalau ada yang bawa, barangkali saya tutup mana. Terus apalagi kita lewatkan dulu. Masalah ini satu tabdi'. Masalah? Tabdi'. Benar tak Ustaz, kaidah di antara para ulama salaf, jika ada seorang ulama salaf mentabdi' seseorang, maka yang lain ini wajib juga mentabdi' seseorang tersebut. Dan jika tidak mentabdi' seseorang tersebut, maka ini dicurigakan dan lain sebagainya. Padahal maksudnya tidak selalu istifak tentang tabdi' orang tersebut. Itu benar tidak ada kaidah seperti itu di antara para ulama. Orang yang mengatakan demikian, tanya lagi dulu untuk menjawab. Kalau salah seorang ulama sudah menjarah sebagian rawi, yang lain wajib ikut tidak? Kan pertanyaannya, kalau seorang ulama sudah mentabdi' seseorang, haruskah yang lain ikut atau dikembalikan kepada ijtihadnya masing-masing? Perlu dilihat orang tersebut. Kalau mau kita luaskan, itu kan sangat sederhana sekali. Seorang ulama atau imam mentabdi seseorang, mengatakan dia mubtadi, berarti ta'yin, tidak secara umum. ta'yin. Wajib yang lain ikut, begitu kan? Ini sederhana sekali. Biasanya yang sederhana-sederhana begini akan timbul apa? Bid'ah lagi, beranak pinak. Yang mujmal biasanya bisa beranak pinak. Karena itu harus tafsir. Si orang ini yang ditabdi oleh ulama, apa yang ia lakukan? Ada perbuatan bid'ah yang bukan hanya ulama yang tahu, tapi para penuntut ilmu juga tahu. Seperti yang dilakukan Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan. Berarti ini jelas, nampak nyata. Ilatnya tidak tersembunyi. Paham? Berarti harus orang itu dulu. Apa yang ia lakukan? Bid'ah apa yang ia lakukan? Karena sebagian dari bid'ah nampak tampak jelas bukan hanya oleh ulama, bahkan oleh para pelajar ilmiah. Tadi jelas. Nah itu dulu harus didudukan. Paham sampai situ. Sehingga tidak sesederhana itu. Bid'ah apa dianya? Siapa dianya? Dia ma'ruf, masyhur atau tidak? Ila akhirih. Perkataan Roy, rumiyah bid'ah. Atau rumiyah bid'ah. Itu gimana? Tunggu. Saya lagi pembicaraan, jangan menyimpang. Kalau melebar. Ini dulu. Paham? Nah, kalau bid'ahnya tidak tampak oleh umumnya orang dan dia mengetahui atau sebagian orang mengetahui, perlu penjelasan lebih luas lagi, karena tidak mudah membid'ahkan seseorang ta'yin. Kemudian harus tafsir seperti yang saya ana katakan tadi, yakni misal kembali kepada hukum orang yang, kalau tadi hukum orang yang dibid'ahkan orangnya, sekarang yang orang yang membid'ahkannya. Balik tanya dalam al-jarh wa ta'dil, kalau seorang imam menjarah atau beberapa imam menjarah, apakah imam yang lain harus ikut? Kalau dijawab ikut, menyalahi kenyataan yang ada di kutubur rijal. Para a'immah dalam salah seorang rawi hadis mendoifkan rawi ini. Fulan dhaif. Al-Imam Al-Bukhari tidak sendirian. Dia mengatakan orang ini muqaribul hadis atau muqarabul hadis. Yang maknanya tidak turun dari derajat hasan, berarti bisa diterima. Dan itu berlawanan dengan jamaah para a'immah. Jamaah para a'immah. Nah, kalau jelas tidak sama dan itu kenyataannya jelas ada, ya, antara al-jarh wa ta'dil, sekarang timbul pertanyaan, sama tidak mentabdi dengan al-jarh wa ta'dil? Iya. Pembicaraan tentang al-jarh wa ta'dil dengan tabdi sama tidak? Mutlak atau muqayyad? Mutlak. Muqayyad. Yani at-tabdi masuk dalam al-jarh wa ta'dil. Al-jarh, jarh. Mencari jarh. Sekarang saya tanya. Tabdi itu masuk dalam jarh mutlakan atau muqayyadan? Di mana muqayyadnya? Barakallahu fiik. Apa? Tabdi jelas masuk dalam jarah. Sekarang timbul pertanyaan. Tabdi masuk dalam al-jarhu mutlaqan atau muqayyadan? Muqayyadan, sahih. Di mana letak muqayyadnya? Dari bagaimana? Tafsilnya? Ada barakallahu fiik. Muqayyad. Yaani dari satu sisi tabdi dengan al-jarhu sama. Tapi dari sisi lain berbeda. Paham? Tabdi karena dia berkaitan dengan din mutlaqan. Al-jarh wa ta'dil berkaitan tidak mutlak dengan walaupun itu din tapi dengan riwayat. Ini muqayyadnya. Oleh karena itu riwayat ahli bid'ah, kalau bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan, maka diterima secara mutlak. Ini madhab mutaakhirin yang bagus sekali. Yakni riwayat ahli bid'ah diterima secara mutlak selama dia siqatun, walaupun dia da'i. Sebagian ulama sepakat kalau bid'ahnya sampai kufur, tolak riwayatnya. Sekarang yang bid'ahnya tidak sampai kufur, mereka pecah dua. Yang da'iyah ditolak, yang tidak da'iyah diterima. Ini teori, tapi praktek susah. Adakah ahli bid'ah yang tidak da'iyah? Tidak mungkin ahli bid'ah tidak da'iyah, kecuali dia tidak bisa ngomong atau tidak bisa nulis. Golibnya ahli bid'ah da'iyah. Nah kalau dia da'iyah, diterima tidak riwayatnya? Dilihat oleh para ulama, dan ini yang lebih tepat saya kira, wallahu alam, sering kita bicarakan dengan para pelajar, diterima. Yang dilihat siqatun, timbul masyakil. Bagaimana kita kok disuruh jauhi ahli bid'ah, tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah, kok riwayatnya kita terima? Harus dibedakan, ini bab din mutlak. Kalau kita duduk dengan ahli bid'ah, yang diajarkan bukan riwayat tetapi madhab dia, itu jelas tidak boleh. Itu masuk bab tahzir. Tapi kalau masuk dalam bab riwayat, tahdis, boleh kita menerima riwayat dia untuk memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa bab tabdi masuk dalam bab al-jarhu, dan dalam bab al-jarhu ada khilaf di antara ulama, maka dalam bab tabdi juga tentu bisa terjadi khilaf, kecuali yang umumnya. Tetapi naluri para ulama dan keilmuan mereka umumnya tidak pernah berselisih terhadap seseorang ini mubtadi, walaupun yang satu tinggal di timur, yang satu tinggal di barat. Kita tanyakan ini siapa? Oh, ini mubtadi. Pasti akan dapat jawaban yang sama seperti kita mendapat jawaban mereka tentang illatul hadis. Illatul hadis kata para ulama itu ilham dan sukar dijelaskan, kecuali bagi orang-orang yang ahlinya dan sanggup menerimanya. Seperti kita datang ke mobil kita rusak, kita bawa ke montir, dia betulkan, dan dia ahlinya. Kita sendiri tidak tahu apa penyakit mobil ini, dan dia yang tahu. Gitu. Kalau kita tanya ini apa, kita juga tidak ngerti. Karena kita, begitulah illatul hadis. Umumnya para ulama sama. Nah, berarti yani kaidah itu tidak tepat. Pertama, dari situ tadi. Yang kedua, Kalau ulama disuruh mengikuti berarti dia taklid, dan ulama tidak boleh taklid. Gitu. Bagaimana mungkin ulama mujtahid taklid? Taklid adalah kebodohan, bukan ilmu. Karena itu dia berijtihad. Tapi umumnya berangkat dari ilmu yang sama, para ulama umumnya tidak pernah berselisih tentang si fulan mubtadi. Tidak pernah berselisih mengatakan fulan mubtadi berangkat dari ilmu yang sama. Ini tingginya ilmu itu. Yang menyatukan mereka itu ilmu mereka itu sendiri. Kecuali yang masing di perselisihkan. Oleh karena itu, kan antum belajar hadis, dengar perkataan An-Nasa'i, perkataan Dzahabi, bahwa para ulama tidak akan bersepakat dua orang dalam mendoifkan rawi yang siqat atau mensiqahkan rawi yang dhaif. Yakni naluri dan keilmuan mereka galibnya seperti itu. Kalau rawi dhaif, umumnya mereka mendoifkan, kecuali ada salah satu. Walaupun mereka tidak pernah ada kata sepakat dan tidak saling taklid satu dengan yang lain dan bertebaran di muka bumi ini, tapi berangkat dari ilmu mereka yang sama, itu bisa terjadi persatuan. Begitu juga tentang manhaj dan akidah. Para ulama di timur, para ulama di barat, kita tanya tentang akidah, sama semua. Sama semua. Berangkat dari ilmu manhaj, barangkali itu. Wallahu'alam. Saya kira kurang tepat seperti itu, karena menyeret kepada yang lain untuk taklid, dan itu bagi para pelajar berbahaya. Jadi umumnya para ulama kan sangat berhati-hati dalam takfir, dalam tabdi, takut terkena hadis yang ma'ruf hadisnya. Siapa yang mengkafirkan orang tidak tepat. Begitu juga siapa yang membid'ahkan seseorang tidak tepat, maka dia akan kembali. Wallahu alam, perlu tafsir lagi lebih lanjut. Barakallahu fiik. Naam. Kasih pengerasa. Bab majaa'a tahajjud ummati fil mal. Qala hadatsana Ahmad ابن منيع قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن حبيب في بيت حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. هذا حديث حسن صحيح قريب. إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. معاوية بن صالح ثقات يعني انت نزل لي أحمد بن مالي. Saya mentakhris hadis ini sahih, tapi saya tidak ingat kelengkapannya. Ya, tapi ada di catatan saya, di sebagian kitab saya. Ahmad bin Malik Siqah. Al-Hasan bin Sawar saya tidak ingat. Lais bin Sa'ad al-Imam Siqatun. Muawiyah bin Saleh sekurang-kurangnya Saduq Siqatun. Abdurrahman bin Jubair bin Nufair pun demikian, dan ayahnya ma'ruf, yakni Jubair bin Nufair, Ka'ab bin Iyad. Yani kalau Al-Hasan bin Sawar thiqatun, enggak ada masalah. Saya enggak ingat Hasan bin Sawar. Nah, tapi seluruh rawi di sini saya ingat thiqat. Insyaallah taala. Karena itu Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun gharibun. Ini tashih. Tashih. Lalu apa yang dia dhaifkan, apa dia? Nanti kita bahas sebab ya. Rawinya? Ah ya nanti. Barangkali. Apa ni? Mana dia? Mana? Oh ini. Jadi di kitab takrib Al-Hafidh Al-Hasan bin Sawar bifathil muhmala wa bitaskil Al-Wawi Al-Baghawi Abu Al-Ala Al-Marruzi, bukan Marwazi. Kalau Marwazi dengan Zay, kalau dengan Zal Marruzi. Saduq dikatakan di sini oleh ijtihadnya Al-Hafidh, dan diberi tambahan di sini Al-Kashif Al-Zahabi, Kashif Al-Zahabi An Ikrimah bin Ammar wa anhu wa Abu Hatim wa saddaqahu. Kalau Abu Hatim dan wa ma adraka ma Abu Hatim mutasyaddidin, yani syadid, dia mengatakan saduq, pasti rawi itu thiqatun. Kalau ini ilatnya barangkali tidak tepat, karena ta'dil Al-Hafidh sendiri, ta'dil Al-Hafidh sendiri saduq. Itu kan Al-Hafidh barangkali. Tapi tidak cukup sekedar ini. Kita melihat hanya dari Al-Hafidh dan dari nukilan Az-Zahabi bahwa Abu Hatim mengatakan saduq. Tapi dari a'immah yang lain mana? Di mana ilatnya? Silakan antum teliti nanti Sabtu yang akan datang. Insyaallah kita bahas barakallahu fikum. Begitulah majlis hadis memang seperti harus seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.